Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, masih meneruskan kajian Tibun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Nah, pada pembahasan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengobati luka. Luka apa? Luka dalam, luka luar. Kalau luka dalam nanti beda lagi. Luka di jantung, luka di paru-paru, luka di lambung, luka di mana lagi? Usus, luka di dada, luka di bekas dipukul kepalanya dan lain sebagainya. Luka dalam beda lagi. Ini luka luar. Ada lagi luka yang tidak berdarah. Itu beda lagi. Luka tapi tidak berdarah. Nah, itu jenis luka banyak. Sudah kita bahas ketika Rasulullah SAW menyucurkan darah dari kepalanya pada perang apa? Perang Uhud. Maka Ali bin Abi Thalib membersihkan, menyucurkan, membasuh kepala Rasulullah SAW. Tetapi bertambah, keluar banyak. Maka Fatimah binti Muhammadin SAW mengambil tikar. Kalau tikar biasanya terbuat dari apa? Zaman baheula. Terbuat dari pelepah kurma, bisa daun kurma, bisa anyam-anyaman. Dan di negara kita, di Asia, ya mungkin pakai sejenisnya, palem-paleman dan yang semisalnya, atau ada lagi dari pohon pandan. Al-Muhim, dari jenis seperti ini bisa memberhentikan luka pendarahan, luka luar. Dibakar kemudian ditempelkan. Mimisan gimana? Bisa juga mimisan dibakar, lukanya ininya, tikarnya ya. Kemudian campur cuka. Tanpa cuka ya bisa, tapi kurang. Kekuatannya kurang. Menyetop pendarahan luar. Tempelin ke mimisannya. Ya. Kalau sahibul qanun berkata, sahibul qanun. Apa artinya sahibul qanun? Ah, Kang Jen, apa artinya Sahibul Qanun? Yang mengarang kitab namanya Al-Qanun, Canon Medicine. Siapa pengarangnya? Ah? Ibnu Sina. Ibnu Sina kafir, zindik, ahlul kalam, dikafirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Loh kok kafir? Kenapa dikafirkan? Ya memang kafir dikafirkan, banyak sekali penyimpangan. Loh kenapa dipakai di dalam pengobatan? Ya. Nah, sudah dibahas kemarin. Kalamnya siapa? Ucapan siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan apa? Bolehnya? Bolehnya? Kembali, artinya mengambil pendapat orang kafir di dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Tib, masalah pengobatan. Ya ini fatwa siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Sekarang corona, corona mikron, corona makron dan lain sebagainya. Makron, mikron, bukan makron, bahaya. Corona ini, corona itu dan lain sebagainya. Yang diambil pendapatnya siapa? Ustadz Yusuf apa WHO yang diambil pendapatnya? Hah? WHO. Enggak ada di situ berkata Ustaz Yusuf, Ustaz. Hah? Fulan, fulan enggak ada. Bahkan yang dipegang berkata ah, dokter anu. Ya, baik. Kafir, WHO, ya ini dan itu, jadikan patokan, selama pengobatannya apa, mubah, tidak mengapa. Berkata Sahibul Qanun, Al-Bardi yanfa' minan nazafa wa yamna'uhu, apa nazaf itu apa? ويذر على الجراحات الطرية فيدمرها البردي tikar yang masih hijau, tikar anyaman tadi yang sudah Anda sebutkan, tikar itu bukan tikar itu bukan tikar zaman sekarang di tahun 2002, tikar zaman baheula yang terbuat dari apa? Daun pandan yang besar-besar itu dikeringkan, dianyam. Apa lagi? Daun pohon kelapa, almarhum. Pohon gula aren. Jenis palem-paleman. Ya, al-bardi, tikar yang masih belum dibakar. Masih utuh tikarnya. Yanfa' minan nazaf, bisa bermanfaat untuk pendarahan. Ini perhatikan, ini penting. Ditempelkan. Dibalut, ditumbuk bisa. Tapi bikin serbuk. Wa yadhar 'ala al-jarahat at-tariyah, menyetop, menghentikan pendarahan yang baru, kena pisau misalnya, alhamdulillah kena anu, kena apa, tempelin itu, sumpel, mafhum ada, ah, misalnya kecelakaan, alhamdulillah atau apapun bentuknya keluar darah. Nah, kalau ada tikar yang jenisnya seperti itu, tempelin saja, tidak mengapa. Wal qirtasul misri kana qadiman yu'mal minhu. Kertas zaman Mesir kuno baheula zaman dulu, tempo dulu. Ini juga bisa dipakai untuk itu. Untuk menyetop, memberhentikan pendarahan. Wa mazaju bari dunyabis sifatnya dari tikar itu apa? Mendinginkan dan kering. Berarti kalau kering bisa menghisap, menyerap air, menyerap darah. Wa ramadu nafi'an min akalatil fam yahbusun nafasad dam wa yamna al-qurul khabitha an tas'a. Dan yang ramadi ya sudah dibakar abunya, ditempelkan ya, bermanfaat untuk akalatil fam, luka di mulut, sariawan dan yang semisalnya, dan memberhentikan pendarahan dan mencegah luka ya, supaya tidak keluar lagi. Nah, ini diantara obat-obat, diantara tanaman yang dipakai oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, zaman sekarang alhamdulillah ada juga, tapi jarang. Nah, ada yang seperti itu, anyaman-anyaman seperti itu. Biasanya kalau di Indonesia terbuat dari apa? Ada yang tahu? Terbuat dari daun pandan yang besar itu loh. Dianyam, dikeringkan dulu. Al-Muhim. Nah. Mimisan pun demikian, mimisan, jatuh, kecelakaan, dan lain sebagainya. Ini apa? Hah? Ya, ditempelkan ke situ, tempelkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah faslun fi yadi fil ilaj bi syurbil asal wal hijama wal kay. Petunjuk Rasulullah SAW di dalam mengobati penyakit dengan menggunakan minum madu, berbekam dan kei. Ya. Wafil Bukhari, Sahih Bukhari an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Di dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas dari Nabi SAW bersabda, asy-syifa'u fi salatah. Inti dari pengobatan itu ada tiga. Syarbati asalin atau syurbati asalin, meminum madu. Yang kedua, syartati mahjamin, berbekam, dikeluarkan darah. Hijamah. Dan yang ketiga, kayyati binar, dikai dengan api. Wa ana anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dari al kai. Nah, ini inti pengobatan, inti pengobatan yang sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya secara baku. Ya, tinggal dia faham tidak mengolah ini semua. Ya, sakit kanker, sakit ini, sakit itu, sakit al-muhim, berkutatnya, berporosnya pada tiga poin ini. Minum madu ketika diantaranya adalah ada dahaknya, batuk berdahak, lemas, lemah, loyo, minum madu kondisinya. Tidak ada tenaga. Nah, dan madu, ya madu yang asli, jangan madu yang campur gula. Nah, dan yang kedua, syaratnya mahjam, berbekam. Ya, disayat dengan pisau bekam. Keluarkan dengan pisau bekam. Ini untuk stagnasi darah, penyumbatan darah. Termasuk untuk keracunan. Termasuk digigit ular, serangga, dan yang semisalnya. Diracun orang, berbekam. Ambil titik kahil. Nah. Dan penyakit-penyakit yang lainnya. Angin misalkan. Otot, masalah otot, masalah. Yang lainnya banyak sekali. Dari berbekam. Wa kayyati narin, dan dikai dengan api. Besi dipanaskan, ditempelkan ke titik yang sakit, tentunya dikatakan oleh orang ulama ini untuk penyakit yang sudah menahun 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sakitnya udah berapa lama? Oh, baru 50 tahun. Nah, ini pakai kei. Karena nah, untuk penyakit-penyakit yang kronis, yang susah, yang benar-benar sudah lama, sudah tua, ini enggak cukup sekali, kadang berulang kali, tempelin, kadang tempelin lagi. Al-muhim, dan ini lebih sakit, penyembuhannya lebih sakit. Nah, sehingga kata Rasulullah SAW, wa ana anha ummati anil kay, dan aku melarang umatku dari al kay. Tidak boleh kay disundut api, bara api dengan besi. Ya, dengan besi. Nah, ini pengobatan yang paling terakhir. Yang kalau seandainya susah, sulit ditempuh, maka dengan yang seperti ini. Nah, dengan kayak jalan terakhir, lumpuh, nggak bisa apa-apa, butuh waktu proses terapinya, sejam, dua jam, makanya agak lama. Nah, Allahul musta'an, dan kadang butuh berulang sesuai dengan tingkat sakitnya, lama sakitnya. Allahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Fadhal.